ojo minggo ojo nule ono turu kumbra gamle ping ping pentung ajang ajang ini punting ojo minggo ojo nule ono ayo ayo terlancang bulan malam dan terus berputar remang terang lelakiku berjalan tidurku fajar mandiku embun-embun rapal oh rep-gedop rep-gedop narasu baning sih kini telah datang bergendara binatang turun tanpa diramal lalu lelakiku pun disandarkannya ke awan diberinya aku dengan permata rapal kawanku yang sangar sekarang jadi tawar lelakiku yang kejam sekarang jadi sabar mungkin karena terselimuti daun kehidupan sudah berpayungkan belegu rapal daun mulai yang dipetik oleh Mbak Koir dari karang keledai ia lalu mampir lalu lelakiku diolesinya dengan kuning rapalnya yang hijau dari daun kenikir lelaki nyanyikan rapal dengan berapi-api batu hitam hingga sana gemerlap kilat mata gada gencana pria maten emas rapalnya beri perayangan hilang segala ketakutan laki pula telanjang terangi dengan rapal dinyalakan dengan api beribu puji gelap terang mewangi harumnya rapal melati yeah microphone yo jack obor-obor malam gemerlap lelakiku lembut dalam mata air bulan sariman bagong terbang mengucariku dengan ludah-ludah rapal datang berduyun dari jalanan beribu-ribu kemamang lelakiku terang ditetesi nyala rapal sudah datang hari pagi bergerimiskan matahari lelakiku sudah tak ada lagi di telan rapal-rapal membunyi lelakiku kulakiku laki-lakiku lakiku laki-laki laki kamu bu dirimu sinar sudah nafasku hilang sudah mau jasadku tenang tetram asal lelakiku ku pulang dalam kedamaian rumahmu Jangan beli bunting, ojo minggo.